Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'd. Qala al-Hafidh Ibn Hajar Al-Asqalani rahmatullah al-hadith tsani wal arba'un wal mi'atan hadis yang ke-242 wa an Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma dari sahabat yang mulia Ibn Abbas semoga Allah ta'ala meridai ketuanya ana hiya sallallahu alaihi wasallam kana yakunu baina sajdatain Allahumma yaghfir li warhamni wahdini wa'afini warzuqni rahu al-arba'ah ila nasa'i wal-lahdu li'abi Dawud wa safihahu al-haqim. Sungguhnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dia membaca di antara dua sujud dengan bacaan Allahumma firli warhamni wahdini wa'afini warzuqni. Diriwayatkan oleh Imam 4 kecuali Nasa'i dan lafadznya milik Abu Dawud dan disahihkan oleh Al-Hakim. Hadis hasan. Wa shahhahu al-hakim wa wafaqahu al-dhahabi. Hasan dan disampaikan oleh Al-Hakim dan disepakati oleh Al-Imam Adz-Dzahabi.